Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita daripada membacakan sebuah risalah yang diberi judul Nawaqidul Islam yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan barakallahu fikum, pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki pembatal Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang kedua, yang kedua, barakallahu fikum. Nah, dan tentunya, pembatal keislaman yang pertama, kita sudah sangat mengenalnya, yaitu kesyirikan, dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pembatal keislaman yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan pembatal keislaman yang pertama, barakallahu fikum. Baik, kita langsungkan saja, barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullahu taala, ay syekh syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, atsani, yang kedua, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim, kafara ijma'an. Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah, yang mana dia berdoa kepada mereka, perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum, dan meminta kepada mereka, perantara-perantara tersebut, wa tawakkalu alaihim, serta bertawakal kepada mereka, siapa perantara-perantara tersebut. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kafara ijma'an, dia telah kafir berdasarkan kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya. Seorang yang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah seperti berdoa, kalaupun bertawakal, barakallahu, maka ini termasuk pembatal keimanan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau pembatal keislaman yang pertama apa? Kesyirikan, maknanya umum. Yang kedua ini bagian pada kesyirikan juga dikhususkan oleh Syekh rahimahullahu taala, yaitu menjadikan peran, barakallahu fikum. Nah, maka mari kita simak bersama bagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Hadza naw'un min an-naqid al-awwal. Kata beliau hafizahullahu taala, ini adalah satu jenis dari pembatal keislaman yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi dia sebenarnya ini barakallahu fikum sama. Ya, masuk kategori pembatal keislaman yang pertama, tapi dikeluarkan oleh Syekh lebih khusus sehingga dijadikan pada posisi yang nomor dua. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'ita, yaitu seseorang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wasa'it, perantara-perantara. Ya, nah, ini pembatal keislaman yang kedua, ataupun apa, sebab seorang itu bisa murtad keluar daripada agama Islam disebabkan karena dia menjadikan adanya penengah, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sudah tergambar ya, pada pembatal yang kedua ini, ya, ini bukan orang kafir pada dasarnya. Ya. Kalau pada posisi yang pertama, ya, kesyirikan pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini maknanya masuk umum. Ya, masuk ke dalamnya orang yang barakallahu fi memang ya tidak berislam. Ya. Nah, atau hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim tapi apa? Tidak sholat, tidak puasa, kemudian dia malah melakukan kesyirikan. Atau juga masuk di dalamnya orang yang sholat, puasa, barakallahu fikum, tapi apa? Melakukan praktek-praktek kesyirikan. Nah, di pembatal yang kedua ini lebih fokus kepada orang muslim yang dia yakin dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, bahkan apa? Di satu sisi dia beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia meyakini harusnya ada perantara. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga diangkatlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nah barakallahu fikum wali-wali ya ataupun kiai-kiai ya yang telah meninggal dunia yang ada dalam kuburan barakallahu fikum ya. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Nah, kemudian ada Syekh hafizahullah taala, walakin asy-syaikh afradahu ya, akan tetapi ya barakallahu fikum pembahasannya nah disendirikan ya oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, nah, sebenarnya ini masuk kategori yang pertama, tapi disendirikan oleh Syekh, dijadikan pada posisi nomor dua. Barakallahu fikum. Nah, wa ja'alahu naw'an mustaqillan. Dan ya, barakallahu fikum menjadikannya ya, jenis ataupun pembatal keislaman yang tersendiri. Syekh menjadikannya sebagai ya jenis dari pembatal keislaman yang tersendiri. Ya, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Ya, kata Syekh Hafizahullah, likathrati wuqu'ihi. Ya, ini penyebab utamanya kenapa Syekh khususkan, ya, fokuskan satu kategori pembatal keislaman ini, padahal bisa saja dimasukkan kepada pembatal yang pertama, tapi dikhususkan oleh Syekh. Kenapa? Alasannya likathrati wuqu'ihi, karena banyaknya ya ataupun karena banyak terjadinya. Jadi manusia banyak terjatuh dalam perkara ini, sehingga butuh untuk perhatian, fokus, memperhatikan amalan yang bisa menyebabkan manusia, khususnya kaum muslimin, murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu. Ini banyak terjadi. Ya. Demikian pula agar kita yang membacanya, ya juga perhatian terhadap ritual ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mengambil pelajaran dari khusus amalan ataupun ritual ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Li'anna hadha yaqa'u mimman yad'u al-Islam." Ya, karena sesungguhnya pembatal yang kedua ini terjadi ya dari orang-orang yang mengaku beragama Islam. Nah, lebih khusus lagi, ini sering terjadi pada orang-orang yang mengaku saya muslim, saya ibadah, saya sholat, saya puasa. Ya, barakallahu fikum. Bukan Islam KTP dia. Ya, dia melakukan amalan-amalan di dalam Islam. Tapi dia masukkan salah satu amalan ritual ini, barakallahu fikum, dalam peribadahannya, barakallahu fikum. Nah, wa hadza katsirun indal quburiyyin. Nah, ini disebutkan orang-orang dari kalangan muslimin yang terjatuh, yang bahkan dikenal dengan apa? Kuburiyun. Ya. Wahada kathirun indal kuburiyin. Dan pembatal yang kedua ini banyak terjadi di kalangan para penyembah kubur. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Para penyembah kubur. Orang yang ya. Ini juga banyak di sekitar kita. Ya. Contoh misal. Ya. Berapa banyak kalau di bulan-bulan tertentu ya, mereka melakukan safar. Ya, khusus berarti ini ada agenda khusus. di bulan khusus, ya, safar. Kemana? Ke makam wali fulan. Misalnya wali di antara wali-wali Songo misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, safar khusus bahkan mengeluarkan harta, ya, tenaga, waktu dan sebuah keyakinan bahwasanya dia ingin tercapainya hajatnya, kebutuhannya, barakallahu fikum semuanya dengan apa? Dengan cara dia menziarahi kuburan wali fulan dan menjadikan wali ini yang sudah mati ini perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini sering terjadi dan banyak di sekitar kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, yataqarrabuna ilal wali liyashfa'a lahum 'inda Allah. Mereka mendekatkan diri kepada barakallahu fikum wali tertentu agar wali tersebut memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tujuannya. Ya. Ngalap barakah mencari syafaat. Ya, barakallahu fikum di sisi Allah dari mereka. Ya, barakallahu fikum. Lihat tujuannya. Apa tujuannya? Mau dekat sama Allah. Ya, tujuannya itu mulia kan? Tujuannya bukan apa? Bukan mengurangi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan apa? Bukan, ya wali, berikan aku rezeki. Bukan. Kalau ini mungkin bisa masuk kategori pada pembatal yang pertama. Tapi ini lebih khusus. Dia yakin rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia cari apa? Syafaat. Saya butuh syafaat wali ini, ya, agar saya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inginnya tujuannya apa? Ingin dekat dengan Allah, ingin taat, ingin jadi orang soleh. Tujuannya itu. Ya. Tapi dengan ritual yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, atau yusila fawaijahum ila Allah bizamihim, ya. Atau, ya, barakallahu fikum, agar wali tersebut menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bizamihim, menurut sangkaan mereka. Alasan yang berikutnya, ya, yang pertama tadi apa? Mendapat syafaat di sisi Allah, ya, barak dari melalui wali tersebut. Yang kedua apa? Alasan yang kedua, agar hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya dikabulkan oleh Allah. Bayangkan, dia yakin Allah yang kabulkan. Tapi apa caranya? Dengan melalui perantara ini, ya, barakallahu fikum. Dia angkat perantara ini sebagai serikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Untuk bisa hajat-hajat yang Allah kabulkan. Ya, jadi dia seolah-olah berat untuk minta langsung sama Allah agar hajat yang dikabulkan, tapi butuh perantara ini dulu. Ada birokrasi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana birokrasi yang ada, ya, barakallahu fikum, di sisi manusia. Ya, ada istilahnya tingkatan hierarki. Ya, barakallahu fikum, dari yang bawah harus lapor dulu ke atasnya, atasnya, atasnya, atasnya. Enggak bisa langsung. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, enggak bisa langsung ke pimpinan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ini yang dilakukan. Tujuannya itu Allah yang memberikan, Allah yang menurunkan, Allah yang biar dekat dengan Allah. Biar Allah yang mengabulkan segala yang menurunkan rezeki kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Agar dia Allah yang menaikkan jabatannya misalnya. Agar Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yang mempermudah perniagaannya. Ini tujuannya. Ya, barakallahu fikum. Tapi apa? Kesalahannya di mana? Dia jadikan perantara. Ya. Tujuannya sebenarnya bagus, baik. Yakin Allah yang melakukan ini semua. Tapi dia jadikan sebuah ritual yang justru ritual inilah yang menghancurkan segala-galanya, barakallahu fikum. Ya. Nah, hadza ittikhadzul wasail min dunillahi azza wajal, ini merupakan bentuk menjadikan perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya bagaimana? Minta langsung sama Allah. Ya, barakallahu fikum. Padahal engkau tahu Allah yang memberikan rizki. Engkau yakin, siyakin-yakinnya. Kenapa engkau berat untuk memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sekali lagi di antara syubhat yang tersebar bahwasanya apa? Di antara alasan mereka kenapa enggak mau minta langsung sama Allah, karena saya ini orang yang penuh dosa. Saya ini orang yang hina, saya ini orang yang enggak pantas untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya butuh kendaraan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Butuh alat, itu apa? Orang-orang soleh, para wali, ya, yang mereka sudah mendedikasikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi mereka mati di atas kewalian mereka, ya, tanda kutip tentunya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini cara mereka, barakallahu fikum, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang rakyat enggak bisa langsung menghadap raja. Masih pertama datang prajuritnya dulu. Prajuritnya lapor kepada menteri. Menteri mendengarkan apa aspirasinya, menteri sampaikan kepada raja. Ya, karena ini rakyat jelata, enggak pantas langsung menghadap raja yang mulia, yang agung. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini ya akal-akalan, perasaannya yang dipakai. Ya, barakallahu fikum. Nah, yadhahu lahum wa yanduru lahum, ya, wa yastaghiithu bihim, ya, barakallahu fikum. Jadi ritual yang mereka lakukan di antaranya apa? Ya, dia menyembelih, ya, hewan sesembelihan untuk mereka, untuk perantara-perantara tersebut, dan bernazar untuk mereka, ya, barakallahu fikum, dan beristighatsah dengan mereka. Ya, ini seperti ngebaik-baikin gitu. Ya, bernazar, menyembelih, saya berikan kepada wali ini, saya tunjukkan kepada agar wali ini nanti jadikan syafaat saya di sisi Allah. Ya, apa gambaran kalau bahasa kita mau ingin memberikan yang terbaik kepada wali agar wali ini bantu saya nanti di hari kiamat mendapat syafaat di sisi Allah. Ya, padahal sudah beda alam. Ya, alam barzakh dengan alam dunia sudah tidak tersambung lagi. Ya, engkau berteriak-teriak, engkau menangis-nangis di hadapan kubur tersebut, orang yang dalam kubur tidak akan mendengar jeritanmu, teriakanmu, tangisanmu yang engkau meminta kepada mayit tadi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian, ya, jadi mereka menyembelih kepada barakallahu fikum perantara-perantara tersebut, bernazar, ya, kemudian beristighatsah dengan mereka. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, orang yang apa mengaku Islam tapi melakukan praktek ini, wa yaqul hada laisa bisyirkin, ini bukan kesyirikan, hada innama huwa tawassutun, ini hanyalah mengambil perantara ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alasan mereka, ya, ini hanya, ya, huwa tawassutun, ini hanyalah mengambil perantara. Kemudian apa? Talabu wasitatin, ya, wasyafa'atin, ini hanya sekedar apa? Barakallahu fikum, ya, mencari barakallahu fikum perantara dan syafaat, ya, tusiluni ilallah, yang bisa menyampaikanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum, yang bisa menyampaikanku kepada apa? Kepada Allah. Ini tujuannya, dekat sama Allah. Tujuannya itu, masya Allah tujuannya. Tapi cara yang ditempuh, inilah cara yang membinasakannya, barakallahu fikum. Orang yang tidak memiliki ilmu, maka berat untuk memahami akan hal itu. Kok bisa dibilang syirik? Dia mau dekat sama Allah. Dia mau mendapatkan syafaat dari Allah. Dia ingin Allah tunaikan hajatnya. Kok bisa dibilang syirik? Ya, barakallahu fikum. Dia bukan barakallahu fikum, na'am, tidak sholat. Ya, dia bukan seorang preman yang enggak sholat, yang enggak puasa, tiba-tiba minta wangsit, minta ini dan itu. Ya, ini orang saleh ini. Orang yang taat ibadah. Ya, yang dia inginkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Ada rajulun salihun lahu makanatun 'indallah. Ya, ini masih alasannya orang tadi. Ya, ini adalah orang saleh yang dijadikan perantara ini. Ini adalah orang saleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan seorang sembarangan, saya datang bukan kepada orang sembarangan. Ini orang saleh yang dikenal saleh ketika masih hidupnya. Bahkan dulu ketika kuburannya dibongkar padahal dia sudah meninggal 300 tahun. Masih bagus, masih utuh. Jasadnya, subhanallah. Ya. Kalau orang tidak memiliki ilmu, melihat fenomena-fenomena yang ajaib seperti ini, langsung. Ya. Dengan akal dan perasaannya, oh ya betul ini orang soleh. Langsung. Ini tipu daya syaitan. Syaitan bisa mengelabui mata kita. Bisa jadi itu mayat sudah hancur sudah busuk, tapi di mata kita diperlihatkan, masya Allah, yang tidak memiliki tauhid dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Atau memang seperti itu keadaannya, ini ujian memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memuji kita, kita lebih mempercayai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah atau fenomena-fenomena yang seperti ini, barakallahu fikum. Ya, berapa banyak orang terfitnah dengan fenomena ini. Ya, wali juga dikubur berapa ratus tahun, kemudian karena mau dipugar kuburannya dibongkar, masya Allah masih bagus jasadnya, masih harum, ya subhanallah, sehingga dijadikan kuburannya tadi yang tadinya biasa saja dijadikan lebih bagus lagi dan didatangi diibadahi seperti yang hari yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah taala. Nah, ya, fa'ana ataqarrabu ilaih min ajli an yuqarribani ilallah. Maka aku, ya barakallahu fikum, aku pun mendekatkan diri kepadanya, kepada barakallahu fikum wali tersebut, yang dijadikan sebagai perantara tersebut, agar dia mendekatkanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Aku tidak mendekatkan diri, aku tidak menjadikan perantara orang yang gila, tidak. Aku tidak menjadikan perantara orang ahlul maksiat, tidak. Yang aku jadikan perantara orang saleh, alim, abid. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Hadhihi hujjatuhu, inilah alasannya, hujjahnya. Wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalin. Masyaallah. Dan alasan tersebut merupakan alasan musyrikin terdahulu. Masyaallah, kita diingatkan lagi oleh Syekh Saleh Fauzan. Jadi kalau menemukan fenomena-fenomena ini, ya syubhat-syubhat seperti tadi, alasan-alasan seperti tadi, ini sudah pernah disebutkan oleh musyrikin terdahulu yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang Nabi alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah untuk membantah syubhat ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a" ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjadikan ya pelindung, ya perantara, ya selain Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu orang-orang menjadikan para wali tadi sebagai pelindungnya, sebagai perantaranya selain Allah Subhanahu wa taala, ما نعبدهم. Mereka berkata apa? Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada mereka. Ya, kami tidak beribadah kepada mereka. Illa kecuali yang kami lakukan, liukarribuna ilallahi zulfa. Ya, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ya, subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Sudah Allah bantah, sudah Allah sebutkan. Ya, dan orang-orang yang terjatuh dalam perkara ini padahal membaca ayat ini, menghafal ayat ini, berapa banyak di antara mereka kuburiyun, penghafal Al-Qur'an. Bahkan mereka dijadikan sebagai imam-imam di masjid-masjid dengan bacaan yang bagus, tajwid yang bagus. Ya. Itu di antara barakallahu fikum, ya. Naam, apabila ilmu tidak sampai kepada mereka. Ya. Apapun yang mereka lakukan, sebagus apapun yang mereka barakallahu fikum ya lakukan, itu tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi menyambung faedah yang disebutkan oleh Al-Ustaz Abdul Asad hafizahullah taala, ya jangan tertipu dengan sekolah-sekolah yang menjanjikan, lihat lulusan sekolah ini hafiz Quran, lulusan sekolah ini masyaallah, ya barakallahu fikum, nah malah ya tajwidnya bagus, jadi imam di sana di sini. Ya. Bar, bukan itu inti dakwah kita, bukan itu inti pendidikan kita. Inti pendidikan kita adalah tadabbur, ya, mentadaburi, mengilmui, mempelajari apa yang dihafal, apa yang dikaji, apa yang dia baca. Ya. Walaupun anak-anak kita tidak mampu menjadi penghafal Al-Quran, tapi dia mampu mentadabbur, mengamalkan apa isi dalam Al-Quran itu. Barakallahu fikum. Ya. Jangan terkecoh dengan titel, dengan gelar. Ya, fulan bin fulan al-hafid. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, bahkan murattalnya didengar-dengar. Masya Allah. Ya, di-download-download oleh barakallahu fikum kaum muslimin. Ya. Dia baca ayat ini. Kemana dia? Kemana orang itu? Ketika membaca ayat ini. Dia masih datang ke kuburan. Masih membela orang yang kuburiyun. Ya, barakallahu fikum. Mau kemana dia tafsirkan ayat ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian, yaqulun, dan mereka juga mengatakan, ma ja'allahum syuraka'a lillah. Kami tidak menjadikan mereka ini sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ja'allahum wasa'ita yuqarribunana. Nah, akan tetapi kami menjadikan mereka ini sebagai perantara-perantara yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka katakan, itu bukan syirik, kami tidak jadikan sekutu. Ya, kami hanya menjadikan dia sebagai perantara-perantara agar bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal, perhatikan, wallahu sammahu syirkan. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, menamakan perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Mana buktinya? Allah firmankan di surat Yunus ayat ke-18. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh? Subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun." Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mampu memudaratkan mereka, yang tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mereka ini, ya sesembahan-sesembahan ini, ya wasilah-wasilah ini, perantara-perantara ini, syufa'a'una innallah, adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qul, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian hendak memberitahu kepada Allah, ingin ngajari Allah dengan apa-apa yang tidak Allah ketahui dari langit dan bumi? Ya, jadi seolah-olah Allah sudah tetapkan itu bentuk kesyirikan, tapi mereka seolah ingin mengajari Allah. Allah, ini bukan syirik ya Allah. Ini bukan syirik ya Allah. Engkau salah ya Allah. Subhanallah. Ya, Allah tegaskan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maha dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Ini syahidnya. Jadi ritual mereka Allah sebut sebagai kesyirikan, barakallahu fikum. Ya, walaupun mereka mengklaim ini bukan syirik, ya, kalian itu mudah mengkafir-kafirkan, mudah mengatakan syirik. Bukan saya mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Yunus ayat ke-18. Ya, silakan baca tafsirnya. Ya, dari kalangan para ulama. Baca tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yang ini sering dijadikan hujjah rujukan oleh kebanyakan mayoritas kaum muslimin di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i. Silakan baca. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait ayat ini, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fasammahu syirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, Allah Subhanahu wa taala namakan perbuatan tersebut dengan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ma'annahum sammunahu tashaffuan. Padahal mereka menyebut, menamai perbuatan mereka tersebut dengan apa? Meminta syafaat. Allah bilang syirik, mereka bilang ini meminta syafaat. Ya, subhanallah. Wa hadza huwal waqi', dan inilah kejataannya barakallahu fikum. Ini terjadi barakallahu, dan ada di sekitar kita barakallahu fikum. Nah, anna katsiran mimman yad'un al-islam, bahwasanya ini adalah kenyataannya, bahwa sesungguhnya banyak dari orang-orang yang mengaku Islam, wa ma yaf'alunahu ma'al quburil ana, dan apa-apa yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan sekarang ini. Ya, barakallahu fikum. Ini banyak terjadi, banyak dari mereka mengaku Islam, tapi apa yang mereka lakukan terhadap kuburan? Ritual apa yang mereka lakukan terhadap kuburan? Kata Syekh Shalih Fauzan, yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka jadikan kuburan tersebut perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mayit yang ada dalam kuburan tersebut barakallahu fikum. Nah, ya. Sampai-sampai yang subhanallah, ya, datang ke kuburan, ya, malah bicara sama penghuni kubur. Ya, bah, ini kita udah pada ngumpul, bah. Ya, nah, ini teman-teman dari jamaah, ini jamaah sana ngumpul, bah. Doakan kita ya, bah. Ya, ini Habib yang ngomong. Ini yang meninggal Habibnya. Ayah abinya. Moyangnya. Ya, barakallahu fikum. Tolong, bah, mudahkan semua rezekinya, bah. Amin. Tolong, bah, mudahkan semua jodohnya para jemaah. Amin. Ya. Nah, minta didoakan. Orang sudah mati. Nggak mendengar lagi. Sudah beda alam. Di mana akal mereka? Ya, barakallahu fikum. Nah, di mana akal mereka? Ya, barakallahu fikum. Itu titelnya, Masya Allah. Ya, Profesor, Doktor, LSD, MA. Ya, barakallahu fikum. Tapi perbuatannya seperti ini. Ya. Nah, masih mending seorang yang mungkin, mohon maaf, ya, kesehariannya, ya, narik becak. Tapi pemahamannya terhadap ayat ini, Masya Allah. Itu lebih mulia, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunia, ya, Allah uji dia dengan, barakallahu fikum, apa yang dia lakukan pada hari di dunia tersebut. Dengan profesinya seperti itu. Nah, ya. Tapi Allah tidak hinakan dia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menghinakan ahli tauhid. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan ahli tauhid di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara jalan untuk selamat dunia dan akhirat dengan mempelajari tauhid untuk diamalkan dan mengenal kesyirikan untuk kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fahadhihi almas'alatu khafiyat, ya, ataupun fahadhihi almas'alatu khafiyat ala kathirin hatta min talabati alilm, subhanallah. Ya, maka permasalahan ini, ya, menjadi samar ataupun tersamarkan pada banyak orang, bahkan dari kalangan penuntut ilmu. Ya. Tidak hanya orang-orang awam, orang-orang umum yang enggak paham masalah ini. Tapi para penuntut ilmu pun yang bergelar, banyak gelar tadi yang kita sebutkan, juga enggak paham, tersamarkan dalam masalah ini. Sehingga inilah tujuan Syekh menjadikan ini sebagai pembatal keislaman yang kedua, agar kita fokus mengilmui. Rupanya ada orang yang ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah, ingin dekat dengan Allah, tapi caranya salah. Ini disebut kesyirikan. Ya, barakallahu. Dan bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, barakallahu fikum. Nah. Wahunaka ulama'u yudafi'una anha'ula. Dan di sana juga ada para ulama yang membela, ya, atas mereka ini, yaitu orang-orang yang mengaku Islam, ya, barakallahu fikum, namun apa? Namun melakukan kesyirikan. Melakukan perbuatan tadi. Jadi bukan pembelaan ini datangnya bukan dari mereka, tapi syubhat. Jadi dimantapkan oleh orang yang disebut sebagai ulama. Datang bib, yai, masa saya perbuatan saya dibilang syirik? Kata siapa? Kamu agamamu apa? Islam, bib. Islam lah, Pak Yai. Ya sudah, selesai. Ya. Jangan enggak usah dengar itu Wahabi. Ya. Enggak usah didengar. Subhanallah. Padahal yang kita sampaikan bukan dari akal dan perasaan kita, yang kita sampaikan ayat Allah, yang kita sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada vonis dari ya lisan kita, pribadi ataupun akal kita ataupun perasaan kita, tidak. Kita menyampaikan, wahai saudaraku, ini perbuatan kesyirikan. Walaupun engkau sholat, engkau puasa, walaupun engkau inginkan hajatmu dikabulkan oleh Allah, tapi kalau engkau beramal menjadikan perantara-perantara wali-wali tadi antara engkau dengan Allah, ini Allah katakan perbuatan syirik. Baca surat Yunus ayat 18. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah wa yaqulun, dan mereka para ulama itu berkata, ya, jadi dimantapkan lagi sama para ulama. Ulama yang mereka anggap ulama. Hadza laisa bisyirkin, ini bukan kesyirikan. Asyirku, yang namanya syirik itu kata mereka, ibadatul asnam. Yang namanya syirik itu peribadahan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, itu syirik. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu yang dimaksud. Subhanallah. Wa haula'i ma ya'buduna asnaman. Dan mereka ini tidak beribadah kepada patung-patung tadi, berhala-berhala, tidak beribadah. Kepada siapa mereka beribadah? Kepada orang alim, saleh, abid yang sudah meninggal dunia. Bukan patung. Bukan berhala. Ya. Maka kata Syekh, ya subhanallah. Kata Syekh, ya. Nah, duhai, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatul asnami naw'un min anwa'i syirik. Peribadahan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, itu adalah satu jenis dari kesyirikan, dari jenis-jenis kesyirikan. Betul. Peribadahan kepada patung itu satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Tapi jangan lupa, ini juga jenis kesyirikan. Walaupun zat objeknya yang diibadahi itu bukan patung. Ya. Bukan berhala. Manusia yang telah meninggal. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, asyirku huwa ibadatu ghairillah. Yang namanya kesyirikan itu, ini harus didengar ya. Kalau tadi kan dia melazimkan yang syirik itu hanya orang yang beribadah kepada patung. Bas, cukup. Hanya itu. Ya. Tapi kata Syekh Solam, tolong diperhatikan. Asyirku, yang namanya kesyirikan itu, huwa ibadatu ghairillah. Yang namanya kesyirikan itu, peribadahan kepada selain Allah. Ya. Sawa'un kana salaman au syajaratan au syajaratan au qabran au waliyan au malakan minal malaika au waliyan minal awliya au salihan minas salihin. Yang namanya kesyirikan itu beribadah kepada selain Allah, sama saja apakah dia yang diibadahi itu patung, ataukah yang diibadahi itu pohon, ataukah yang diibadahi itu batu, ataukah yang diibadahi itu kuburan, ataukah yang diibadahi itu wali, ataukah yang diibadahi itu sosok, satu sosok malaikat dari sekian malaikat, ataupun yang diibadahi itu seorang wali dari sekian para wali, atau seorang yang saleh yang diibadahi dari sekian orang-orang saleh. Hadza huwa syirku, inilah dia yang namanya kesyirikan. Tidak dibatasi dengan satu objek, dengan satu bentuk makhluk. Tapi apabila dia beribadah kepada selain Allah dengan apapun wujud makhluk itu, maka itulah yang namanya kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, ya. Walaysa syirku ibadat al-asnami faqat. Dan kesyirikan itu bukanlah peribadahan kepada patung-patung saja, berhala-berhala saja. Subhanallah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwasanya pembatal keislaman yang kedua ada seorang yang mengaku Islam yang dia ingin agar hajatnya dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah. Yang dia ingin agar bisa dekat dengan Allah. Tentunya kalau ingin dekat dengan Allah, ingin masuk surga. Ya, barakallahu fikum. Tapi caranya yang salah. Caranya apa? Menjadikan makhluk-makhluk syuraka, sekutu, teman. Bismillah Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah Allah itu mengangkat sekutu-sekutu ini. Monggo, beribadah sama dia. Ya, seperti apa? Seperti agama Buddha atau Hindu, ya mereka mengangkat dewa penjaga lautan. Ya, apabila kita ingin tangkapan nelayan kita banyak, sembah dewa penjaga lautan. Apabila pertanian kita ingin makmur, sembah penjaga pertanian. Apabila kita tinggal di gunung agar gunung ini bersahabat dengan kita, sembahlah dewa, ya barakallahu fikum, penjaga gunung. Tapi yang utama siapa dewanya? Ya, yaitu ya, kalau di agama muda biasanya Buddha atau Siddhartha Gautama, ya barakallahu fikum. Ya, seolah-olah ingin dijadikan sama seperti agama-agama Majusi. Ya, subhanallah. Islam tidak demikian. Islam itu berbeda. Islam itu prinsipil, memiliki prinsip yang kuat dan tidak sama ritualnya dengan agama-agama yang lain. Barakallahu fikum. Dan ini diantara sebab banyaknya orang-orang kafir masuk Islam, ya, di tangan para ulama salaf karena melihat perbedaan yang signifikan ini. Barakallahu fikum. Dibandingkan dengan agama-agama lain. Agama-agama lain, ritual-ritualnya tidak jauh berbeda. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena apa? Karena yang mereka kedepankan adalah perasaan dan akal, sehingga dikreasikan. Ya. Tidak terpatok dengan satu hukum. Ya, ini. Kalau Islam terpatok dengan satu hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga inilah yang mengatur kehidupan manusia, akal dan perasaan manusia. Tapi selain daripada agama Islam, mereka jadikan akal dan perasaan itu sebagai patokan hukum, pegangan hukum, dan Alkitab itu menyesuaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan ini kita selesai dalam pembahasan pembatal keislaman yang kedua, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembatal keislaman yang ketiga biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.